kasih sayang terlalu indah untuk dikenang selamanya. Takkan pernah kau buang kasih sayang. Bahagianya mereka. Siapa? Penyanyi-penyanyi itu. Mereka adalah teman-temanku dari favorit grup. Kakak tidak malu? Kenapa malu? Kalau mereka lihat kakak bersama saya. Yanti, kau ini masih saja merasa yang bukan-bukan. Mari, aku perkenalkan kau pada mereka.